Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا wahdina ya Rabbana subhanahu salam ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli shay'in qadir urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan belajar kita, yaitu membaca kitab Sulam Taufiq. Dan seperti biasa, sebelum kita membaca kitab, ada mukadimah yang perlu untuk kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan mukaddimah itu adalah, ayo kita menghindari kebiasaan jelek yang kadang tanpa kita sadari itu kita lakukan. Kebiasaan jelek tersebut adalah berkomentar, mencaci, merendahkan orang lain. Kita saat ini dilatih oleh media sosial untuk mudah mencaci saudara kita, mudah merendahkan saudara kita, sehingga hati kita diam-diam semakin hari semakin kotor. Dan kalau sudah hati itu terbiasa dengan kebencian, kalau hati terbiasa dengan caci maki, nanti caci maki berangkat dari hati yang tidak senang, sehingga akan berkembang. Pertama begini, kita ajari diri kita untuk mencaci seseorang adanya di luar sana. Karena hati kita dan lesan kita serta tangan kita sudah terbiasa dengan caci maki dan merendahkan orang, mengolok, maka ketahuilah, setelah orang yang kita caci itu tidak ada, hati kita sudah biasa caci maki, akhirnya yang kita caci adalah siapa yang ada di kiri kanan kita. Orang dekat dengan kita pun akhirnya dicaci. Kenapa? Kita sudah berubah menjadi pencaci maki, pengolok. Kita ini dihadapkan dengan saat-saat kadang muncul hal-hal seperti itu. Pemilihan bupati, pemilihan gubernur, sekarang pemilihan presiden. Ini memicu sekali orang untuk bermusuhan. Itu setan senang main di balik itu semuanya. Sehingga lupa ukhuwah, persaudaraan sudah dilupakan itu semuanya. Dan sehingga orang itu mencaci siapapun begitu mudahnya. Kalau berhadapan pun belum tentu berani. Kalau berhadapan langsung belum tentu berani. Tapi karena suasana di dalam komentar itu adalah komentar menjelekan, biasa menjelekan, Sehingga dia terlatih dengan menjelekkan, sehingga siapapun bisa saja dijelekkan. Gampang berkomentar kotor, komentar jelek. Jangan mau dididik iblis seperti itu. Ayo malam ini kita tinggalkan pendidikan kotor itu. Pastikan lidah kita tidak akan berucap kecuali yang baik. Pastikan jemari kita tidak akan mengetik kecuali yang baik. Kami tidak bangga kok kalau suatu ketika ada orang menyanjung kami di dalam komentar YouTube, tapi ujung-ujungnya mencaci ulama, saya tidak senang kok. Kami tidak senang. Tidak akan mengangkat derajat saya di hadapan Allah. Menyanjung, oh Masya Allah, Buya, Buya, jangan seperti Ustaz itu. Lah, kenapa nyaci orang? Yang merasa selama ini sambung hati dengan kami, hindari caci maki. Jangan mengolok. Kalaupun ada orang berbeda dengan kami pun, jangan biasakan mencaci dan mengolok. Ada cara yang lebih indah, yang bisa kita hadirkan, yaitu panjatan doa. Kalau dia salah, permohonan ampun kepada Allah. Bukan caci maki. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu hendaknya harus terus menguatkan tali ukhuwah. Kemudian, jika ada orang berselisih, kalau sudah ada orang berselisih, fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau ada yang berselisih, ayo menjadi juru damai. Yang bisa mendamaikan di antara dua orang berselisih. Wasulhu khair. Perdamaian adalah sebuah kebaikan. Dan juru damai itu pangkat tinggi. Ada orang namanya soleh. Orang baik. Tapi kalau sudah masuk wilayah muslih, bukan dirinya saja baik, menjadikan orang lain baik, pangkat tinggi. Muslihin. Menjadikan yang lain baik. Jadi juru damai di antara umat ini. Yuk kita menjadi juru damai. Zaman-zaman menyedihkan betul saat ini. Masya Allah, coba buka YouTube langsung ada caci maki. Fulan, fulan, fulan, caci maki, olok sana, olok sini. Enggak dapat pahala. Kalau seandainya seumur hidup kita sampai mati tidak mencaci Fir'aun, Anda tidak dosa kok. Seandainya seumur hidup Anda, lidah Anda tidak Anda gunakan untuk mencaci Abu Lahab, Anda tidak dosa. Oh, kenapa saudara kita caci? Abu Lahab kita caci saja kita tidak dosa kok. Kita tidak mencaci Fir'aun, diam tidak pernah mencaci Fir'aun. Cukup diam saja, tidak dosa kok. Bagaimana kita dengan saudara kita? Nabi kita sama Nabi Muhammad SAW. Begitu mudahnya bercaci maki. Ini ilmu berguna kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita dihadapkan nanti, bukan saja kita bicara tentang urusan pemilihan presiden lah ya. Nanti ada pemilihan RT juga kita bikin ribut. Kalau sudah hati enggak benar. Bangsa ini rusak, mudah terpicu dengan permusuhan. Politik berantem. Main bola berantem, apalagi. Kita sudah biasa dengan permusuhan-permusuhan. Subhanallah. Apakah Anda ingin bersama mereka? Tentu tidak. Ayo benah diri saat ini. Berjanji untuk tidak komentar. Enggak ada pahalanya Anda ngomong, komentari fulan, fulan, fulan, pahalanya apa? Cerita tentang si fulan begini, begini, ini, ini. Anda belum tahu yang sebenarnya. Enggak menambahkan pahala bagi Anda. Baik. Kemudian, Anda harus faham, beginilah keadaan politik negeri ini. Urusan Anda dengan Pak, siapa Pak Jokowi sama Pak Prabowo, urusan apa? Urusan Anda nanti akan memilih mereka, salah satu dari mereka berdua. Jangan sampai gara-gara mereka berdua, Anda itu tidak akur dengan tetangga, coba. Kalau kakekmu meninggal, siapa yang datang? Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Enggak ada yang datang mereka. Mbahmu sakit, siapa yang datang? Hayo. Kenapa gara-gara Pak Jokowi sama Pak Prabowo Anda berantem sama tetangga? Ada apa ini semuanya? Kita ingin sejuk hati. Perbedaan dalam memilih. Tentu ada, tidak boleh menjadikan kita bermusuhan. Memang Anda memilih dengan ijtihad Anda. Ikut panutan Anda dan sebagainya. Tapi mohonlah, dengan yang tidak sependapat dengan Anda tidak boleh menjadi musuh. Tidak boleh menjadi musuh. Ini yang perlu kita tanamkan. Seorang mukmin harus terlalu menata hati. Menata hati agar dengan umat Nabi Muhammad semakin hari semakin cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Senang dicaci dan diolok? Tidak senang. Jangan caci dan olok orang lain. Ayo kita rubah dengan panjatan doa. Kita rubah dengan permohonan kepada Allah. Lah ini, usaha itu ada usaha zahir, usaha batin. Usaha zahir boleh, harus kita berusaha secara zahir. Tapi yang lebih dahsyat adalah usaha batin. Anda yang selama ini mungkin berteriak-teriak untuk menegakkan syariat misalnya, atau mencari presiden yang baik misalnya, tanyakan kepada diri Anda sendiri, berapa kali Anda menangis di tengah malam kepada Allah untuk minta yang ini? Berapa kali Anda bersedekah kepada fakir miskin, Anda niatkan, ya Allah aku bersedekah kepada fakir miskin, tolong berikan kepada aku pemimpin yang baik. Pernahkah Anda melakukan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh salafun saleh? Pernahkah Anda mengadu kepada Allah dengan penuh kekhusyuan? Atau berapa kali jika pernah? Jangan sampai kita tertipu dengan upaya zahir tapi batin kita tidak mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memilihkan kita pemimpin yang baik? Allah. Kita berusaha, iya, nanti babnya ijtihad, urusan zahir dunia. Kami bicara ini. Ini bisa didengar oleh siapapun. Kuncinya adalah ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mengadu kepada Allah, bebaskan dari kepentingan pribadimu. Jangan milih satu atau dua, hanya urusannya kepentingan perusahaanmu, kepentingan bisnismu, kepentingan duniamu, bahkan kepentingan pondokmu atau kepentingan masjidmu. Hati-hati, bukan karena itu. Pikirkan kepentingan umat. Lepaskan kepentingan pribadimu. Nanti kau akan ketemu dengan pilihan yang benar. Kalaupun seandainya pilihanmu salah, tapi niatmu benar, Allah Maha tahu. Biarpun katanya pilihanmu itu benar, dia waliullah, kok tiba-tiba diangkat menjadi seorang pemimpin yang milih dirimu, tapi niatmu jelek. Kalau dia jadi, nanti kita dapat kemudahan urusan bisnis. Anda salah niat. Biarpun pilihanmu benar, enggak dapat apa-apa. Hati-hati. Biarpun pilihanmu salah, tapi kalau niatmu benar, kau jauhkan daripada hudud nafsu. Bagian mereka ini orang-orang yang mengentengkan alfadun lafad-lafad, kalimat-kalimat, tukhrijuhum anil islami, mengeluarkan mereka dari Islam. Kalimat-kalimat menjadikan orang keluar dari Islam. Misalnya ada undang-undang kita lebih bagus daripada syariat Islam, keluar dari iman. Undang-undang negara kita bukan undang-undang syariat Islam. Ada peraturan-peraturan, kalau zakat enggak bisa. Kalau kita mengatakan Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam adalah sah. Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu sah, enggak ada masalah. Karena undang-undang di negeri ada yang tidak islami, lalu kita katakan undang-undang ini lebih bagus daripada syariat Islam, Anda keluar dari iman. Karena ada sebagian undang-undang yang tidak mengikuti syariat Islam. Dulu ulama membahas di sini. Fa ulaika humud zalimun fa ulaika humul fasikun. Yang dikatakan kafir adalah dia yang menjalankan syariat selain syariat Islam, lalu dia berkata bahwasanya syariat ini lebih bagus daripada syariat Islam. Maka kafirlah dia. Yang guru ada dua derajat, fasik atau zalim. Menjalankan syariat selain syariat Islam, tapi dia masih meyakini bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling bagus. Cuman apa boleh buat? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya pelaksana dan saya belum bisa membuat perubahan. Tapi dia tidak ingkar, tenang-tenang saja, fasik dia. Tapi kalau dia masih ingin berubah, menjadi pejabat negara, menjadi presiden, menjadi apa, ingin berubah. Ingat, merubah ini adalah bukan, ingat. Kami sampaikan kepada orang di luar Islam. Di saat Anda berbicara tentang menegakkan syariat Islam, Anda jangan kebayang menegakkan syariat Islam ala orang-orang yang tidak ikut rambu-rambu Islam, Islam-Islam ekstrim, hukum kan? Justru yang dimaksud menerapkan syariat Islam itu justru menciptakan keindahan. Tadi yang kami sebutkan, kalau tetangga Kak Nasrani sakit, kita wajib ngasih obat. Itu loh syariat Islam. Jangan Anda kaget orang Nasrani dengerin, wah syariat Islam itu enggak. Anda tidak boleh dicaci juga dalam Islam. Bahkan Muslim pun tidak boleh mencaci Tuhannya orang lain, itu syariat Islam. Kita tidak boleh mencaci Tuhan apa yang dituhankan oleh agama lain, enggak boleh, itu syariat Islam. Anda sebagai seorang Nasrani, Hindu, Buddha, boleh hidup berdampingan dengan orang Islam, itu syariat Islam. Tapi di saat mengganggu, ini babnya beda. Oh, jangankan ke orang Nasrani yang mengganggu, orang Islam saja kalau mengganggu orang Nasrani harus dihukum dia. Itu loh syariat Islam, supaya tidak salah memahami syariat Islam. Supaya jangan lagi takut, syariat Islam bukan yang ngebom itu, bukan. Syariat Islam bukan yang ngebom bis, ngebom masjid, bukan itu. Syariat Islam adalah indah. Nah, ada beberapa hukum yang ada di negara ini yang memang diambil dari hukum misalnya dari Belanda, dari ini yang diterapkan, yang tidak diambil dari syariat Islam, dan itu diakui semuanya. Maka bagaimana menjalankan hukum seperti ini? Maka jika menjalankan hukum-hukum yang bukan Islam ini, lalu dia meyakini bahwasanya hukum ini lebih bagus daripada hukum Islam, maka dia keluar dari iman, murtad. Fa'ulaika humul kafirin. Tapi jika di antara mereka menjalankan hukum ini, tapi dia masih meyakini hukum Islam adalah hukum yang paling bagus, cuman dia memang tidak mampu, dan dia kok ogah-ogahan membuat perubahan, menikmati saja begitu, maka fa'ulaika humul fasikun adh-dhalimun. Mereka adalah orang fasik dan orang dhalim. Tapi yang menjalankan itu tapi dengan pahit, sedih. Aku akan menjabat 5 tahun enggak apa-apa. Jadi gubernur atau jadi presiden, cuman aku ingin membuat perubahan. Ingin aku kembalikan semuanya kepada syariat Nabi yang indah itu. Enggak apa-apa, jadi presiden sekali enggak apa-apa. Yang penting selamanya di surga saya. Wah, membuat perubahan. Awal tahun masih menjalankan syariat yang belum Islami. Karena belum bisa langsung dirombak, harus persiapan. Maka dia enggak dosa karena dia mulai membuat perubahan. Maka jangan serta-merta mengatakan yang tidak menjalankan syariat Islam adalah taghut, neraka, kafir. Tidak seperti itu. Ada kapan orang dikatakan kafir? Kapan orang dikatakan keluar dari iman? Baik. Ada orang yang sering mengucapkan kalimat tanpa disadari mengeluarkan dirinya dari Islam. Mengeluarkan dirinya dari Islam tanpa disadari. Cuman kadang guyonan. Guyonan ngecek Nabi, ngecek Islam, ngecek malaikat, masya Allah. Walayarana dhalika fadl, walayarana dhalika dhamban, tidak menganggap itu adalah dosa. Fadlan ankaunihi kufran, apalagi menganggap sebuah kekafiran. Ini rusak. Merendahkan syariat Islam. Merendahkan syariat Islam. Agama Nabi Muhammad menjadi mainan. Enggak ada rasa hormat lagi, na'udzubillah, keluar dari iman. Dan itu kadang tidak dasari. Makanya mohon maaf, kalau Anda guyon itu jangan berlebihan. Kadang-kadang guyon itu kehabisan bekal, yang dipakai jadikan bahan guyon adalah syariat Nabi. Malaikat dibikin main-main. Nabi dibikin cerita guyonan. Kalimat, misalnya contoh yang membahayakan. Ya, kalau memang artis pada masuk neraka, ya di neraka aja sama artis. Boleh. Ini kan ngomong ngaco. Siapa mengatakan artis masuk neraka? Yang tobat benar baik masuk surga kok. Kau masuk neraka, nah, sendirian. Neraka itu pedih. Meremehkan neraka itu juga termasuk bagian kemurtatan yang halus, tersembunyi, enggak disadari. Neraka adalah hukuman tempat murka Allah yang sangat mengerikan. Neraka, jangan ngentengin neraka. Kalau ada yang ngenekin neraka, ayo sekarang aja, tak kasih 1 juta, saya pinjem punggungnya 1 menit saja, tak kasih setrika. Ayo kalau mau. Saya tambah 2 juta. 3 juta. Mau. 5 juta. 1 menit. Yes. Jangan ngentengin dosa. Makanya kalau orang berdosa, segera tobat. Allah Maha Pengampun. Kalau sudah guyonan tentang neraka, awas keluar dari iman. Guyonan malaikat. Guyonan hadis Nabi. guyonan Al-Quran. Bahaya, tanpa disadari. Ini biasanya santri. Santri biasa guyonan, pertama guyonan biasa. Karena kerjanya guyonan, kehabisan bekal, sehingga para nabi pun jadi bahan guyonan. Waridatu thalathatu aqsamin, yang namanya kemurtadan ada tiga model. I'tiqadatun, murtad karena keyakinan di dalam hati. Yang kedua, af'alun murtad karena perilaku zahir. Waqwalun murtad karena ucapan dengan lesannya. Ada tiga model. Keyakinan, tiba-tiba di dalam hatinya punya keyakinan. Nah, ini luas ini pembahasannya. Nanti, maka nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas untuk mangkas keyakinan-keyakinan tentang adanya sesuatu yang diyakini disamakan dengan Tuhan Allah. Biarpun tidak diucapkan. Oh, kadang-kadang masih sholat, tiba-tiba ngirim sesuatu untuk Nyi Roro Kidul. Lah, ini gimana ini? Katanya mau sholat, ternyata masih takut Nyi Roro Kidul. Padahal Nyi Roro Kidul cerita bualan, enggak ada Nyi Roro Kidul. Apalagi percaya kepada sesuatu yang penguasa-penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah i'tiqadat. Nanti dibahas panjang lebar oleh pengarang mu'allif tentang i'tiqadat, keyakinan. Kemudian ada af'al, pekerjaan-pekerjaan. Contoh saja, sujud kepada selain Allah. Ucapan, mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, atau mengingkari Nabi Muhammad. Baik, itu nanti akan ada pembahasannya. Wa kullu qismin. Jadi ada tiga ya, orang murtad sebabnya tiga. Murtad di dalam urusan akidah, keimanan di dalam hati. Murtad karena lesannya. Murtad karena perilakunya. Tiga. Ini penting. Maka hindari nanti yang disebut, hindari. Jangan dekat-dekat dengan itu sebab. Jangan sampai kelihatannya sujud, sujud, sujud, ibadah, ibadah, ibadah. Ternyata keimanannya keropos, gak diterima oleh Allah, tempatnya di neraka selama-lamanya. Maka kita harus perhatikan nanti. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katiratan. Setiap pembagian masalah i'tiqadat nanti bercabang-cabang yang banyak sekali. Wa minal awwali, termasuk daripada kemurtadan-kemurtadan yang pertama, yaitu masalah i'tiqadat, asyakku fillah, keraguan kepada Allah. Tiba-tiba terlintas, benarkah Allah ada? Pangkas Allah harus ada. Allah ada enggak ya? Wah, murtad ya. Allah ada. Maka nanti dibahas tentang sifat-sifat Allah. Allah enggak kuasa. Murtad. Allah enggak melihat kita. Murtad. Makanya nanti perlu kita belajari sifat-sifat Allah. Asyakku fillah, ragu kepada Allah. Au fi rasulihi, atau ragu tentang kenabian Nabi Muhammad sebagai utusan. Awil Quran, atau Quran. Quran dari Allah. Kalau ada yang mengatakan alif lam mim bukan dari Allah, murtad. Yang mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran, murtad. Apalagi mengingkari satu ayat, atau bagaimana lagi mengingkari satu surah. Awil yaumil akhir, atau hari akhir, enggak percaya kepada hari pembalasan setelah kehidupan setelah mati. Hati-hati, enggak beriman. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita beriman semuanya, hendaknya kita jaga itu. Harus disarai panjang lebar masalah ini. Al-jannah, enggak percaya akan adanya neraka. Surga, winnar, tidak percaya akan adanya neraka. Na'udzubillah. Wathawab, tidak percaya akan adanya thawab. Dari mana dikatakan ini semua? Yang tidak meyakini lalu murtad, karena apa? Karena ini berita, surga neraka berita disebutkan dalam Al-Quran. Dalam bahasa lain, dalilnya adalah dalil yang rokem wahid nomor satu. Dalil itu ada tiga martabat. Dalil tiga martabat. Yang pertama adalah qat'iyyud dalalati wa qat'iyyul wurudi. jelas maknanya, yang kedua pasti benarnya, mutawatir. Jelas maknanya dan pasti benar itu datang dari Allah. Contohnya Al-Quran itu pasti benar datangnya dari Allah. Cuman maknanya kadang ada makna mengandung makna ini, ada mengandung makna itu. Kalau itu tidak qat'iyat. Tapi kalau sudah maknanya orang tidak berbeda, orang awam pun ngerti, maka itu tidak ada perbedaan. Kemudian di dalam Al-Quran, Al-Quran mutawatir. Jadi istilah mutawatir dalam disiplin hadis adalah satu berita hadis marwahu jam'un, istilahnya marwahu jam'un an jam'in, satu riwayat yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok orang. La yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi, yang mereka tidak akan mungkin berdusta. Nah ini, jadi kalau hadis yang diriwayatkan enggak mungkin berdusta. Jadi mutawatir ini biarpun orang kafir enggak akan salah. Berita mutawatir berita yang enggak mungkin dipungkiri. Al-Qur'an mutawatir, mutawatir berita yang dibawa oleh orang jumlahnya banyak. Sama contoh mutawatir itu begini. Biarpun kita tidak pernah melihat, cuma dengar berita, tapi kita pasti yakin namanya mutawatir. Contoh. Anda percaya enggak Amerika itu ada? Hah? Anda pernah lihat pernah ke sana? Lah kok percaya? Karena banyak orang yang cerita bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang, tapi semua orang membicarakan tentang Amerika. Maka mutawatir, enggak bisa dipungkiri lagi. Cirebon ada enggak? Pernah ke Cirebon? Ya enggak pernah maksudnya. Percaya enggak? Ya percaya, kadang cerita orang banyak. Biarpun yang cerita orang kafir. Baik, lah berita yang nomor satu inilah diambil dari masa keyakinan ini. Surga disebutkan dalam Al-Quran. Pahala disebutkan dalam Al-Quran. Neraka disebut dalam Al-Quran. Mutawatir, datangnya pasti benar dan lafadznya jelas. Surga, neraka, maka yang mengingkari itu maka kafirlah dia. Baik. Nanti ada namanya itu usulul aqidati, pokok akidah yang orang tidak boleh berbeda. Nanti ada namanya furu'ul aqidati. Ada usul akidah, ada furu' akidah. Kalau usul akidah enggak boleh berbeda pendapat. Allah Maha Tunggal satu. Jembatan Shiratal Mustaqim ada, harus yakin. Hisab, hitungan amal ada. Timbangan amal ada. Itu namanya usul aqidati, pokok akidah. Yang mengingkari timbangan amal, neraka kafir. Yang mengingkari Shiratal Mustaqim, kafir. Yang mengingkari hisab, kafir. Cuma rinciannya kayak apa? Itu namanya furu'ul akidah, cabang akidah. Timbangannya itu kayak apa? Beda, ada timbangan begini. Cuman timbangan di akhirat tuh katanya beda dengan timbangan dunia. Kalau timbangan dunia tuh yang amalnya yang berat kan turun. Kalau akhirat naik. Ini kan coba. Kayak apa timbangan di akhirat nanti? Enggak tahu. Tapi ada yang menjelaskan namanya furu' akidah, bukan usul akidah. Perbedaan tidak menjadikan orang saling mengkafirkan. Nah, ini usul yang ini. Ini usul akidah, yang mengingkari neraka kafir. Yang mengingkari surga kafir. Yang mengingkari pahala kafir. Yang mengingkari hukuman Allah kafir. Au nahwi dzalika dan nisbadanya mimma huwa mujma'un alaihi, sesuatu yang sudah disepakati. Disepakati maknanya apa? Qat'iyud dalalati wa qat'iyul wurudi. Pasti benar datangnya dari Allah dan Rasulullah dan lafadznya pun jelas. Maka hasillah namanya qat'iyat, sesuatu yang harus diyakini, enggak boleh orang berbeda. Au itaqada. Mungkin sampai di sini dulu. Ini adalah supaya tidak panjang lebar. Nanti akan kita ulas kembali dari awal tentang keraguan kepada Allah singkat. Kemudian masalah hari akhir, surga dan sebagainya, tentunya dari mana kok itu harus kita yakini? Bagaimana yang mengingkari surga kok neraka tempatnya menjadi kafir? Itu akan disebutkan nanti insyaAllah penjelasan yang akan datang. Karena apa? Ada hujah-hujahnya yang diambil daripada Al-Quran atau hadis-hadis mutawatir. InsyaAllah. Gitu ya. Jadi kesimpulan yang terakhir, terakhir pembahasan tentang murtad. Orang murtad sebabnya tiga. Murtad karena i'tikad akidah. Murtad karena ucapan. Murtad karena perbuatan. Disinggung yang pertama murtad karena keyakinan. Urusan di dalam hati. Bukan lesan, enggak. Hati. Hati mengingkari keesaan Tuhan. Hatinya mengingkari kuasa Tuhan. Hatinya mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Murtad dia. InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan yang datang. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kasiran. Kita ucapkan kepada guru kita semua. Dan semoga apa-apa yang telah disampaikan sekali lagi menjadi bekal keselamatan kita hidup dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun berada, para pendengar radioku di seluruh Nusantara. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Buya dan keluarga panjang umur, sehat dalam ketaatan, dan mudah-mudahan dilancarkan semua urusan kebaikannya. Buya yang kami hormati, ada pertanyaan. Tadi pagi ada salah seorang meninggal dunia. Kebetulan almarhum aktif di sebuah organisasi Islam. Ya mungkin mohon maaf yang sering membid'ahkan amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah para ulama. Singkat cerita pada saat usai penguburan jenazah, ustaznya itu menyampaikan tausiah dan ada tausiah yang membuat kaget semuanya. Ustadz itu menyampaikan, kenapa katanya kaum wanita datang ke kuburan, padahal jelas-jelas Nabi Muhammad SAW melarang dalam hadis sahihnya kaum wanita untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Mungkin dalam hal ini kami mohon pencerahan dari Guru Mulia Buya Yahya untuk menguatkan akidah kami supaya tidak sampai menjadi salah. Jadi seolah-olah pada saat itu kaum ibu merasa tersakiti karena banyak saudaranya yang hadir, jadi tidak enak itu gara-gara fatwa ustadz tersebut. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada larangan perempuan ziarah kubur. Dan juga tidak ada larangan wanita mengiringi jenazah. Cuman ada catatannya, di saat akan mengiringi jenazah atau ziarah kubur, ada beberapa catatan. Dia adalah wanita yang tabah. Tidak dikhawatirkan bincang lalu terbuka auratnya. Tidak terjadi desak-desakan di tempat tersebut. Artinya dengan tetap terhormat. Enggak ada masalah. Harus menggajak adab syariatnya. Jadi pada dasarnya tidak dilarang di situ. Ziarah kubur juga tidak dilarang. Memang Nabi pernah melarang. Tapi setelah itu Nabi mengizinkannya. Bahkan Siti Aisyah laki atau perempuan? Hah? Wanita. Bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan kalau aku ziarah kubur?" Itu doa ziarah kubur itu yang riwayatkan Siti Aisyah. Laki atau perempuan? Perempuan. Tanya ya Rasulullah apa yang aku baca waktu ziarah kubur. Aisyah katakan assalamualaikum ahli diyar mu'minin dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau anda wanita ingin ziarah kubur tentu boleh. mengiring jenazah juga boleh, tentu ada aturannya. Anda terhormat, jangan laki-laki barang angkat Anda desel-desel begitu, dosamu lebih banyak di rumah saja kalau begitu. Desel-desel apa sih? Ya ikut desak-desakan itu loh, ini poso Jawa itu. Anda harus tahu diri wanita itu mulia. Lah maksudnya ustadz itu mungkin yang itu yang enggak boleh. Kita juga pernah suatu ketika, masya Allah, perempuan susah dikasih tahu. Sudah laki semua berdesak-desakan, ini dua orang ini. Innalillah. Ibu jangan begitu, Bu, ini laki semuanya. Ini dosanya lebih banyak ini. Bukan saja dia dosa, bikin orang lain dosa karena orang lain harus nyentuh dia. Lah kalau perempuannya bandel begitu perlu dilarang dia. Cuman jika tempatnya terhormat, mungkin sanak kerabat saudaranya di tempat yang khusus, diiringi di tempat yang khusus. Ya. Tempatnya khusus, terhormat, ya boleh-boleh saja. Jelas ya, enggak perlu ragu dalam hal ini. Cuman memang kita perlu peringatkan ya, kalau ziarah kubur terhormat sendiri di tempat yang masya Allah enggak terhormat, kemudian ngiringi jenazah, nangis-nangis di kubur sampai masya Allah kesingkap auratnya dan sebagainya, maksiat dosa. Tapi kalau tabah, terhormat, caranya benar, boleh. Tidak ada larangan dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Mau bertanya, kalau orang yang mendolomi kami, apakah kami menghadapinya harus bagaimana? Sabar, kesel, marah atau dimaafkan? Orang menjauhi kami. Mendolimi. Ya segitu aja. Terima kasih. Baik. Yang pertama. Ada orang berbuat zalim kepada kita. Bagaimana sikap kita? Dilihat dulu ya. Kadang ada orang sensitif, gampang merasa terzalimi. Padahal juga biasa-biasa sih. Gampang merasa terzalimi. Kalau memang begitu kasusnya ya tatalah hati, tambahlah. Jangan gampang tersinggung dah. Jangan gampang merasa terzalimi. Satu. Yang kedua, kalau memang betul-betul orang itu berbuat zalim kepada kita, jangan dibalas dengan kezaliman. Kalau Anda membalas kezaliman kepadanya, enggak ada beda antara Anda dengan dia. Orang yang berbuat zalim adalah jelek, lalu Anda membalas kezaliman, berarti Anda sama-sama jelek. Mana kelebihan Anda? Ada orang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku punya saudara, aku baikin dia nyakitiku, aku datangin dia malah memusuhiku. Apakah aku harus balas itu semuanya? Kata Nabi, kalau kau balas kamu sama dengan dia, mana kelebihanmu? Maka kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, ya pertama kita menghindar dari kezaliman tersebut. Kan dianjurkan tuh, dipukul sama orang ini, dipukul lagi, ya enggak boleh begitu, lari. Menghindar dari kezaliman sebisa mungkin, satu. Yang kedua, jangan sampai kezaliman orang tersebut meninggalkan dendam dan benci di hati Anda. Berarti kalau memang Anda menjadi benci dan dendam, setan berhasil menjadikan Anda benci dengan dia dan dendam dengan dia. Tata hatimu. Seberat apapun kezaliman yang dilakukan, Anda pandang dia. Anda pandang dia kalau dia adalah umat Nabi Muhammad. Jadi begini, setan itu, ini nasihat. Setan itu pengennya kita itu masuk neraka semuanya. Hati-hati. Setan itu sudah tahu tempat yang di neraka dan dia berjanji akan masuk Adam, anak Adam sebanyak-banyaknya ke neraka. Kenapa ini? Sebanyak-banyaknya ke neraka. Contoh, kakak beradik. Kakaknya zalim sama adiknya dalam urusan waris. Coba cermati ini. Kakaknya zalim sama adiknya rebut waris, kakaknya rakus. Naudzubillah. Kakaknya di mana tempatnya? Neraka. Adiknya kalau sabar, memaafkan, memandang saudaranya dengan kasih, mendoakan, mohonkan ampun, tempat adik adalah surga. Itulah surganya orang sabar dan tabah di saat ditolimi. Tapi ingat, apakah setan senang kalau ada orang masuk surga? Enggak senang. Yang mendolimi jelas neraka, dia berbuat dolim. Urusannya dengan Allah berat sekali untuk berbuat dolim. Ad-dulmu dulumat fil akhirat. Kedoliman di dunia menjadikan gelap nanti di akhirat. Tapi yang didolimi, dia ahli surga. Setan enggak senang ada orang ahli surga. Setan enggak senang kalau ibu masuk surga. Sudah didolimi kan sepertinya masuk surga aslinya. Cuman setan berbisik. Lihat abangnya yang rebut waris tadi, tiba-tiba di depannya pakai mobil, mobilnya bagus. Pas begitu ada telepon dari anaknya dia, "Bah, uang kuliah, bah." Istri yang ngomong, "Bah, bocor rumah, kulkas rusak, duit kurang, abang enak-enak pakai mobil." Mulai marah dia. Mulai marah. Nah, mulai dendam dia. Saya melihat abangnya bangun rumah, sakit lagi. Diam-diam dia punya dendam. Sampai istrinya minta uang lagi. Akhirnya marah. "Ma, kita ini sengsara gara-gara tuh abang saya tuh." "Memang kenapa?" "Jatah warisku dibawa dia." Akhirnya apa? Anak juga telepon, "Nak, sabar nak. Abah kerepotan gak bisa ngirim uang kuliah tuh karena hartamu diambil oleh pamanmu." Mulai marah dia kan. Dan ternyata setan ketepuk tangan. Adiknya masuk neraka karena dendam. Ibu kalau membalas dengan dendam masuk neraka karena dendam. Dan kalau sudah dendam gak cukup, dia yang masuk neraka. Istrinya diajak. Anaknya dikasih tahu. Akhirnya anaknya musuhan sama pamannya, sama uaknya. Neraka semuanya. Maka hati-hati. Di saat Allah mengirim orang berbuat zalim kepada anda, sesungguhnya Allah akan menghantarkan anda kepada kemuliaan. Kalau anda faham makna ini, maka enggak perlu membalas kedzaliman dengan kedzaliman. Bersabarlah dan doakan dia. Menghindar ya. Tapi jangan sampai tertanam di hati anda kebencian kepada orang yang berbuat zalim kepada anda. Doakan dan doakan. Ini pembahasan khusus. Kalau anda susah mendoakan, anda harus sadar. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Apakah anda rela kalau dia masuk neraka? Nabi Muhammad tidak rela kalau dia masuk neraka. Lalu kenapa kok anda merelakan dia masuk neraka? Alangkah busuknya hatimu. Nah ini jelas ya, insyaallah enggak boleh dendam ya. Kalau anda orang berbuat zalim, hindari dari kezaliman, maafkan dia, jangan sisakan dendam di dalam hati, selesai. Indah setelah itu, wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya dari bapak-bapak ada tambahan, masih ada waktu, silakan. Jauh. Yang dulu belakang, kalau seandainya belakang mau ke depan, oke lah, ditunggu yang depan, belakang, belakang, belakang, itu tuh lagi jalan orangnya, ntar, itu di sini, sih. Yang lebih dulu yang berhak, itu jalan, masih jalan, itu bukan itu, ini tunjuk tangan saya, nggak lihat sini, banyak, lihat tangan saya kemana, itu, yang lebih dulu, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini tentang, mau bertanya tentang masalah online, Buya. Apa? Ada titipan pertanyaan masalah jual beli online. Teman saya punya usaha, didaftarin ke online gitu, usaha makanan, tapi tiap transaksi ada potongan 20%, dimana itu Buya? Dari siapa? Potongan untuk apa itu? Itu dari aplikasinya Buya, itu termasuk riba atau enggak Buya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi adalah program. Ini ada dua jawabannya ya. Aplikasi adalah program karena dia adalah seperti jasa. Menyambungkan antara pembeli dan penjual. Maka dia berhak untuk mendapatkan fee daripada pekerjaannya tersebut. Dan fee-nya itu sudah dimasukkan dalam programnya. Maka di saat Anda ingin transaksi, Anda tahu bahasanya Anda transaksi Anda akan kepotong. Maka di saat Anda menjual barang sudah akan Anda naikkan sesuai dengan potongan yang ada. Itu adalah fee untuk program yang ada di apa tadi? Online tadi, di programnya tadi. Jadi yang membuat program yang Anda pakai itu Anda kepotong, itu ada. Dan Anda sudah setuju. Cuman permasalahannya bukan di situ. Jual beli online sendiri itu sendiri. Anda tidak melihat barangnya kan? Secara langsung tidak ada. Memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, jual beli yang tidak pernah melihat barangnya ini agak susah. Jual belinya tidak sah. Tapi di dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah masih ada celah. Cuman tidak sahnya itu bukan tujuannya untuk merepotkan orang, untuk menjaga orang. Supaya jangan membeli sesuatu yang tidak pernah dilihat, tak taunya sudah dibeli, beda, tidak sesuai dengan yang diinginkan, ngedumel nanti. Maka dalam Islam itu, dalam mazhab kita Syafi'i, kalau Anda ingin membeli sesuatu, Anda harus tahu barangnya sebelum Anda beli. Ru'yatul mabi, melihat sesuatu yang dijual. Makanya saya jual air ikan yang ada di dalam sana enggak sah, enggak kelihatan. Harus kelihatan. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Imam Malik misalnya. Mazhab Imam Malik memperkenalkan jual beli biarpun barangnya enggak ada tapi disifati. Panjangnya ini, gedenya ini, kualitasnya begini, ada muasofatnya, ada sifat-sifatnya, maka menurut mazhab Malik adalah boleh. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah ini yang saat sesuai dengan cara jual beli yang bebas ini. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah enggak apa-apa. Biarpun enggak tahu barangnya, jual beli boleh, tapi ingat, tetap ujungnya dijaga bagaimana agar pembeli tidak dibohongi. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah, termasuk mazhab Malik tadi, misalnya Anda membeli sesuatu Anda enggak lihat barangnya. Boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah, tapi dengan catatan. Anda beli baju misalnya, mereknya begini lewat online. Anda tidak pernah melihat bajunya. Sifatnya pun bisa saja benar tak benar. Tapi biarpun Anda tidak melihat barangnya pun Anda boleh. Anda beli baju tempat yang jauh, bajunya dikirim, duit Anda kirim. Cuma yang harus dipahami, ujungnya adalah ada khiyar. Kalau ternyata bajunya nyampe, enggak sesuai dengan keinginan saya, maka kita berhak untuk mengembalikannya. Anda berhak mengembalikannya. Dan dia harus mau. Nah sekarang kenyataannya banyak yang ngedubel kan. Wah waktu di foto warna lampu biru bagus banget, setelah sampai di sini. Nah salahmu dewe. Salahmu sendiri. Nah ini yang ternyata jual beli, tidak sahnya jual beli itu untuk menjaga agar tidak ada pembeli yang kecewa. Itu malah jual beli lain online. Maka kami himbau jual beli online itu dihindari sebisa mungkin. Tapi kalau terpaksa saya harus karena barangnya enggak ada, bagaimana? Ketahuilah bahwa ketidaksahannya tersebut tidak ada unsur riba di dalamnya. Ketidaksahannya itu hanya urusan di dunia. Di akhirat tidak ada tuntutan. Tapi Anda harus siap ridho nanti kalau dibohongin sama dia. Enggak ada tuntutan ya, tetap. Anda dibohongi, ya sudah nasibmu sendiri. Maksudnya tidak sah di dunia itu kalau Anda ngajukan ke qadhi enggak akan didengar. Wong sudah kamu enggak ngelihat kenapa kau beli? Itu hanya qadha an la dayanatan. Di akhirat enggak ada tuntutan. Jual beli yang tidak sah seperti itu tidak ada tuntutan di akhirat. Karena apa? Anda sendiri yang sudah akan mengambil risikonya. Karena di dalam jual beli enggak ada jual beli baju yang tidak saya lihat. Enggak ada. Enggak ada riba di dalamnya. Cuman resiko kerugian Anda ya kamu sendiri yang mau mengambil situ, tanggung-tanggung sendiri, itu urusan dunia. Di akhirat tidak dosa. Maksudnya jual belinya tidak sah, enggak ada riba di dalamnya, tapi di akhirat tidak ada tuntutan ya, tapi Anda dirugikan. Berarti Anda sudah siap dibohongin, begitu saja. Jadi adapun potongan tadi urusan program, berarti Anda sudah siap. Anda siap masuk program tersebut dan akan kepotong sebagai fee penyambung. Karena dia punya toko di dalam internet, maka dia program itu akan memotong, maka itu adalah bukan termasuk bagian daripada riba. Wallahu a'lam bissawab. Ibu belakang. Maka Ibu belakang itu kelihatan sudah. Berdiri Ibu biar kelihatan supaya mic-nya ke arah sana. Estafet, estafet. Assalamualaikum. Buya mau tanya, mau penjelasan lebih dalam lagi dari Buya. Gini Buya, kemarin itu 2 minggu yang lalu gitu, saya ikut kajian. Tapi dia enggak mau disebut ustaz sih, tentang apa itu teh, penjelasan Al-Qur'an gitu. Dan pas mau terakhir mau selesai, dia bilang gini, bahwa surga itu tidak mutlak untuk orang Islam, katanya. Apa itu? Bahwa surga itu tidak mutlak untuk orang Islam gitu. Terus? Jadi agama yang lain juga ada orang-orang yang beriman. Baik. Dan mereka juga berhak untuk masuk surga. Terus dia menunjukkan ayat di Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa ahli kitab di selain itu ya, katanya yang beribadah dan mendapat pahala dari sisi Allah kan gitu ya. Baik. Terus saya kan merasa tidak dengan yang dia omongkan. Jadi saya bantah gitu. Kalau menurut saya kunci surga itu kan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu. Terus sama saya dibilangin bahwa ada hadis Nabi yang bilang ahli kitab dan orang beriman kalau mendengar tentang kerasulan terus tidak mengikuti ajaran saya, tempatnya adalah di neraka. Saya bilangin gitu, tapi sama si yang pengajar itu bilang, itu kata siapa? Ada hadis, tapi saya lupa lagi dari mana, pernah dengar gitu. Terus dari Al-Quran juga saya pernah dengar gini, bahwa orang beriman, orang yang berbuat baik selain Islam atau kafir, bahwa amal ibadahnya sia-sia kan gitu ya. Malahan dia bilang gini, nanya lagi ke saya, kalau misalnya Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Ya Islam. Terus saya bilangin gini lagi, kalau gak salah saya dengar bahwa kata Nabi, kalau misalnya Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup, pasti dia juga akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, katanya, kata saya teh gitu. Dia teh malah gimana, kata siapa, siapa gitu. Gimana Buya, saya gini merata teman-teman, soalnya kayak takut ini, takut apa itu akidah yang saya dapat, takut kis atau terpengaruh gitu. Tolong baik, dijelasin kembali. Baik, yang pertama. Makasih. Sama-sama. Yang pertama, dia tidak boleh jadi ustaz lagi. Usir dari majelis Anda. Siapapun dia. Oh, dia ngajari iman yang salah mau jadi ustaz. Enggak boleh lagi, jangan hadirkan di majelis lagi. Jangan mendengar ceramahnya dia. Oh, ini bahaya sekali. Orang di luar Islam tidak mendapatkan surga Allah. Ini jelas. Dan enggak usah maksain deh, wong mereka sendiri enggak mengharap surganya Allah, kok aneh banget itu orang. Apakah orang muda meminta surganya Allah? Dia merasa punya Tuhan sendiri kok urusan masing-masing. Kenapa ustaz kok maksain banget itu? Wah, aneh banget itu orang itu. Sakit dia itu. Orang Hindu Buddha enggak pernah berhayal, bercita-cita pengen masuk surga yang kita yakini kok dia. Mereka punya cita-cita masing-masing. Kenapa harus kita paksain? Dia aja enggak maksa kok. Orang Yahudi enggak maksa, orang Nasrani enggak maksa, kenapa Anda maksa? Itu loh, katakan kepada dia. Itu orang sakit dia. Saya sedih dengan orang-orang semacam itu tuh. Apa maksudnya itu semuanya? Dan orang Yahudi dan Nasrani itu mereka punya keyakinan sendiri, urusan. Urusan mereka. Mereka punya keyakinan dan mereka punya surga yang mereka hayal, yang mereka rindukan, itu urusan mereka. Mereka tidak pernah merindukan surganya Nabi Muhammad kok, selesai. Kenapa pusing-pusing? Adapun masalah kekafiran mereka, kafir itu maknanya adalah tidak masuk wilayah Islam imannya Nabi Muhammad. Kalau kurang jelas, ayat yang selama ini dihafal oleh anak-anak kecil. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lah, ahlil kitab masuk kafaru kok. Kok enggak bisa, kayaknya enggak hafal ayat pendek ini ya. Enggak usah jauh-jauh ini anak yang. Mereka keluar sudah jelas. Orang di luar Islam tidak berhak mendapatkan surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya iman. Adapun kalau mereka punya khayalan hayal surga, urusan agama itu masing-masing. Dan kita pun tidak boleh mencaci mengolok, enggak ada. Tapi keyakinan kita surga Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dari umat Nabi Muhammad di zaman ini. Dan sebelum Nabi Muhammad memang belum ada Nabi Muhammad. Ya ikut nabinya dong. Nabi Musa punya pengikut. Dan pengikutnya yang masuk surga yang percaya Nabi Musa. Yang ngikuti Nabi Musa. Nabi Isa pun yang ngikuti Nabi Isa. Karena agama Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah sama, tidak ada perbedaan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, orang yang mengakui Tuhan selain Allah kok masih punya keselamatan, punya surga, dia murtad. Tidak usah dilakukan kali ini. Murtad. Awas, hati-hati. Ini yang dibahas ini, murtad. Wah, bahaya sekali, sehingga orang nanti mengatakan, kalau begitu aku tidak perlu lagi masuk Islam, mau sudah punya surga juga, ngapain? Wah, bahaya banget, jangan dianggap remeh kalimat itu. Biarpun itu diucapkan oleh katanya Ustadz gede, jubahnya imamahnya lebih gede dari yang saya pakai. Wah, hati-hati. Ini masalah keimanan, saya harus tegas begitu. Terserah siapa yang ngomong itu, karena ini keyakinan. Tidak tahu siapa orangnya, saya tidak paham. Awas, hati-hati. Murtad yang mengatakan semacam itu, bahaya itu keimanan. Dan kalau kita mengatakan orang di luar Islam tidak masuk surga, ini bukan penodaan, mereka pun juga mengatakan yang sama kok. Kenapa kok pusing banget itu orang? Itu biasanya orang yang pengen berbuat apa, pengen wah merangkul semuanya, merangkul orang di luar Islam, mencekik saudaranya sendiri, itu orang. Ada Islam-Islam ngaco di akhir zaman itu. Islam ngaco, ngaku Islam tapi ternyata pemikirannya adalah di luar Islam. Dia murtad pemikiran ada, murtad akidah ada. Orang semacam itu murtad. Saya ulang-ulang. Yang mengatakan bahasanya orang di luar Islam kok mendapatkan surga, keluar dari iman. Keluar dari iman. Adapun kebaikan orang yang tidak Islam, apakah ada balasannya? Jawabannya adalah ada balasannya, tapi di dunia bukan di akhirat. Di dunia bukan di akhirat. Dermawannya orang kafir, Allah akan balas, diberi rizki dan seterusnya. Tapi di dunia enggak ada balasan, di akhirat kebaikan enggak ada. Karena kuncinya seperti yang Anda sampaikan, harus menjadi ahli la ilaha illallah. Ada tetangga yang non muslim tapi kok baik, Allah balas dia. Balasannya apa? Kita pun harus berbuat baik dengan dia kok. Dia akan dilapangkan rezekinya, anaknya dijaga, tidak sakit, ada balasannya di dunia. Allah Maha Kasih. Allah enggak akan zalim. Kalau di akhirat tidak hanya ahli la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus yakinnya gini. Awas, siapapun yang ngomong, jubahnya lebih gede dari ini, jangan dipercaya kalau mengatakan ada orang di luar Islam yang nanti di zaman ini ya, masuk surga. Yahudi dan Nasrani, ini pembahasan beda. Yahudi dahulu yang asli pengikut Nabi Musa alaihissalam ahli surga. Pengikut Nabi Isa alaihissalam ahli surga. Tapi di saat ada perubahan, mereka telah membuat kesalahan sendiri. Keluar dari wilayah kemuliaan mereka, itu pilihan mereka. Baik, orang Hindu tidak boleh kita musuhan dengan orang Hindu. Mereka punya khayal tentang surga sendiri, urusannya. Enggak usah Anda paksain masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ini. Okay. Ini orang kita memang kadang-kadang suka aneh itu. Enggak tahu ini pemikirannya bagaimana. Wong dia sendiri pengen maksa masuk surga kita kok. Jangan masuk surga, masuk masjid kita juga enggak pengen bergaul dengan kita enggak. Kok masih dipaksain oleh ustaz itu? Bukan ustaz lagi tadi katanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga. Inilah keimanan. Ini kan bab akidah hari ini. Iman, iman, iman. Tapi ingat, kalaupun kita mengatakan saudara kita belum beragama Islam, bukan berarti jadi musuh kita. Awas, hati-hati. Musuh kita bukan orang Nasrani, musuh kita bukan orang Yahudi, musuh kita bukan orang Hindu, musuh kita bukan orang Buddha. Bukan. Musuh kita adalah orang yang mengganggu kemanusiaan dan menodai agama. Itu musuh kita. Orang Nasrani yang baik dengan tetangga kita, wajib kita memberi hadiah kepadanya dapat pahala, sedekah kepadanya dapat pahala kita, menolong dia dapat pahala kita. Hati-hati, ini masalah keimanan. Ini memang ada ustaz-ustaz model begitu, ini paling serem saya itu, paling aduh, merusak umat itu. Akhirnya orang ya, ya enggak usah masuk Islam juga enggak apa-apa, kan ada surga katanya ustaz itu. Kita akan punya surga juga. Ada kan? Awas bahaya. Semoga Allah menjaga iman kita. Allah alam bisawab. Cukup insyaallah. Ini belajar akidahnya. Agak serem dikit, tegas dikit ya. Anget, keringetan semuanya. Hati-hati iman, iman. Jangan main-main urusan keimanan. Hati-hati. Baik, kemudian jangan lupa malam hari Ahad tanggal 3 Rabiul Awal atau tanggal 11 November ada Maulid Akbar, Maulid besar di Cirebon. Datang ya insyaallah. Insyaallah datang. Jangan belit ya. Anda punya utang banyak dengan saya. Saya datang ke sini sudah berkali-kali, kalau Anda belum datang keterlaluan banget. Minta datang sekali aja enggak bisa, awas ya. Datang ya, datang untuk silaturahmi Akbar di Al-Bahjah tanggal 3 Rabiul Awal atau 11 November untuk sambung hati. Baik, bismillah. Mari kita tutup dengan doa. Dan jangan lupa doain ya, semoga program dakwah di Bandung dimudahkan oleh Allah, pejuangnya diberi ketulusan semuanya. Dan Anda jadi pejuangnya Rasulullah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon jaga iman kami, jaga akidah kami ya Allah. Jaga iman kami dan jaga akidah kami ya Allah. Jaga iman kami dan jaga akidah kami ya Allah. Jauhkan kami dari kemurtadan ya Allah, baik murtad dengan hati kami atau murtad dengan lisan kami atau dengan perilaku kami ya Allah. Tabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami dalam agama yang kau ridhoi ya Allah, ya Allah. Dan jika ada di antara saudara-saudari kami yang punya pemikiran-pemikiran yang jauh dari kebenaran, kami mohon kembalikan ya Allah, kembalikan, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad yang kepleset, maka selamatkan ya Allah. Kami tidak ingin ada hambamu yang seolah-olah mereka bergabung dalam wilayah keislaman, tapi sesungguhnya mereka di neraka. Kami tidak rela seperti itu. Dan kami mohon ya Allah, jaga keindahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan, jauhkan kami dari perselisihan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan. Jauhkan kami dari kebencian di antara kami, dan jauhkan kami dari saling menfitnah dan saling menghasut ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami, jaga hati kami ya Allah. Kami ingin hidup kami indah dengan cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, tetangga-tetangga kami jaga iman mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka yang belum menjadi ahli la ilaha illallah, sungguh ya Allah, mereka tetangga kami yang baik ya Allah, berikan hidayah, antarkan kalimat la ilaha illallah ke lisan dan hati mereka ya Allah. Ya Allah, mereka tetangga-tetangga kami yang baik ya Allah, yang belum berla ilaha illallah, kenalkan hati mereka kepada la ilaha illallah. Dan kami mohon yang sempit rizki dari kami, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan, dan kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami semua ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan kami mohon jauhkan kami dan mereka semua dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dan tetangga kami, masyarakat kami dari meninggalkan salat. Dan kami mohon ya Allah dari umat la ilaha illallah, umat kekasihmu Nabi Muhammad yang ada di tempat ini atau di kiri kanan tempat ini. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan salat, kami mohon ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, dan jadikan ahli salat. Jauhkan kami dari minuman keras. judi. Dan kami mohon ya Allah yang mendengar suara ini, jika ada di antara mereka adalah hambamu dari umat kekasihmu Nabi Muhammad yang pernah berjudi dan minum minuman keras, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni mereka ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pengampun ya Allah, sungguh kami tidak rela jika mereka terus berlarut dalam keharaman dan kehinaan. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kesadaran dan bencikan kepada zina. Ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia dan tutup aibnya ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat, sehingga di akhirat tidak kehukum, dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Bencikan kepada zina, zina yang hina itu ya Allah, jauhkan kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad ini ketulusan keikhlasan ya Allah. Dan kirimkan kepada kami pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di masjid ini, di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan kami mohon, jadikan perkumpulan ini mukadimah perkumpulan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang tulus dan ahli surgamu ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf untuk selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.